Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bersama-sama mengambil atau merenungkan bagian firman Tuhan terkait dengan doktrin keselamatan, soteriologi, secara khusus bagaimana kita melihat soteriologi dari kitab Yesaya atau Injil dalam kitab Yesaya. Tentu Yesaya merupakan satu kitab yang cukup panjang, 66 pasal, dan di dalamnya terlalu banyak bagaimana nubuat-nubuat Yesaya tentang anugerah keselamatan. Terlalu banyak nubuat Yesaya tentang bagaimana seorang yang akan datang, yang akan menyelamatkan. Dan tentu kita tidak akan melihat secara keseluruhan, tapi kita melihat bagian yang tentu pada pagi hari ini saya ambil dari Yesaya pasal yang ke-56, bagaimana keselamatan adalah bagi semua orang, apakah demikian? Yesaya pasal 56, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai yang ke-8 kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara-saudari baca ayat 2. Demikian seterusnya sampai yang ke-8 nanti kita akan baca bersama-sama. Pasal 56 ayat 1, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa sama-sama. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Yang berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan firman, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ketika merenungkan bagian demi bagian dari kitab Yesaya, memang sangat menarik sekali dan membuat kita gentar harusnya. Ya, saya bersyukur. Selama beberapa waktu ya mendalami melalui PA. PA Tamara memang sudah menyelesaikan bagian dari kitab Yesaya. Yesaya selesai, masuk ke Timotius selesai, 1 Tesalonika selesai. Ya, sekarang sedang membahas kitab Daniel. Nah, apa yang sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh Yesaya dan bagaimana situasi, kondisi orang-orang percaya pada waktu itu secara khusus. Yesaya berbicara kepada orang-orang Yehuda. Dia menyampaikan tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kaum Yehuda. Mengingat 10 suku sudah memisahkan diri dari Yehuda. Oleh sebab itu, ketika Yesaya hadir menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak sedikit orang-orang yang mencoba menentang Yesaya. Kenapa? Yesaya menyampaikan satu pesan hukuman Tuhan bagi Yehuda bahwa mereka akan dibuang ke Babel. Dan pembuangan itu tidak tanggung-tanggung. Sekitar 70 tahun mereka akan berada di Babel. Bayangkan, 70 tahun mereka harus berada di Babel untuk ditawan, untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kepemerintahan Babel. Sementara kerajaan utara sudah terbuang di tangan Asyur. Sehingga bagi mereka, kalau Tuhan memelihara hidup kita, tidak mungkin Tuhan akan membuang kita. Orang-orang berusaha untuk menyenangkan hati orang-orang Yehuda pada waktu itu secara khusus. Ada muncul ketidakadilan, ada muncul pemimpin-pemimpin palsu, ada muncul nabi-nabi palsu. Tidak, kamu tidak akan dibuang. Kamu akan aman-aman. Hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Sehingga menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah bagi Yesaya untuk menyuarakan kebenaran pada waktu itu. Kita tahu bukan ketika Yesaya dalam pasal yang ke-6 waktu dipanggil oleh Allah. Situasi, kondisi memang tidak sedang dalam kondisi yang aman, nyaman. Kenapa? Raja mereka mati. Tatkala Raja Usia mati, bagaimana Yesaya dipanggil oleh Allah. Ia melihat bagaimana Tuhan yang memanggilnya. Ia berseru kepada Tuhan, celakalah aku. Aku tinggal di bangsa yang najis bibirnya, di antara orang-orang yang berdosa, maka celakalah aku. Seruan Yesaya. Ketika ia sadar bahwa ia sebagai manusia yang berdosa, tinggal di tengah-tengah bangsa yang berdosa, tatkala Tuhan menyatakan diri kepadanya, ia berkata, celakalah aku. Memang tidak mudah. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada seseorang hanya antara dua. Hukuman atau keselamatan. Kebinasaan atau kesejahteraan. Sehingga bagi saya berdosa. Tinggal di tengah-tengah bangsa yang berdosa. Saya pasti akan mati. Karena memang konsep perjanjian lama ketika melihat Tuhan. Pasti dikatakan orang itu akan mati. Sehingga Israel gentar. Ketika Tuhan ingin menyatakan diri kepada mereka, mereka takut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika Yesaya berseru tentang hal bagaimana dirinya, bagaimana Tuhan memperbaruinya, bagaimana Tuhan menyucikannya, bagaimana Tuhan menguduskannya dengan mengambil bara. Lalu mengoleskan itu kepada bibir atau mulut Yesaya. Sehingga waktu Tuhan memanggil dan berseru kepadanya, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang akan kutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Serta merta Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Tidak mudah. Jikalau bukan orang yang dibaharui oleh Tuhan, jikalau bukan orang yang senantiasa dipanggil oleh Allah, jikalau bukan orang yang memang betul-betul dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, maka pasti pelayanan tidak akan menjadi suatu pelayanan yang serius. Pasti pemberitaan Injil tidak akan menjadi suatu pemberitaan Injil yang murni. Pasti pemberitaan firman tidak akan menjadi pemberitaan firman yang memuliakan Tuhan. Dalam pengertian apa? Bisa orang memberitakan firman dengan baik, dengan benar, dalam konteks. Secara teoritis, secara pengetahuan. Tetapi melihat bagaimana satu realita kehidupan. Itu yang sangat tidak mudah. Oleh sebab itu, Yesaya dalam catatan tradisi digambarkan seorang yang mati oleh karena digergaji. Ibrani mencatat hal itu. Bagaimana kematian salah seorang nabi yang digergaji. Kenapa? Karena memang orang tidak menyukai suatu pemberitaan yang diberitakan oleh Yesaya terkait dengan pembuangan mereka. Oh, ini berita yang tidak benar. Ini berita yang tidak menyenangkan. Ini berita yang tidak enak. Padahal itulah kesejatian Injil itu. Memberitakan apa yang sesungguhnya yang Tuhan ingin sampaikan. Sayangnya terlalu banyak gereja-gereja kekristenan dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang mempelintir Injil sebagai satu Injil yang hanya menjanjikan kenyamanan, menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan keenakan tatkala dibuang. Wah, itu pasti bukan berita daripada Tuhan. Tatkala kita dihukum, itu pasti bukan dari Tuhan. Tatkala kita dipenjara, oh pasti itu bukan dari Tuhan. Tatkala kita dalam kemiskinan, pasti itu bukan dari Tuhan. Sehingga apa yang dipaparkan oleh Yesaya dalam kitabnya, antara pembuangan, antara penghakiman dengan keselamatan yang dijanjikan Allah adalah hal yang menjadi inti. Ini betul-betul kalau Pak Bikmin bahasakan paradoks, ya, yang absolutely paradoks. Di satu sisi Injil di mana dia harus memberitakan penghakiman, penghukuman kepada mereka yang hidup dalam ketidaktaatan, tapi di sisi lain bagaimana anugerah Allah yang penuh cinta kasih itu dinyatakan. Oleh sebab itu bagaimana Yesaya menyampaikan pesan atau Injil yang sesungguhnya yang sebelum perjanjian baru, karena kita tahu bagaimana Yesaya ini bernubuat bukan saja bagi orang-orang yang mau mendengarkan, tapi juga bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Pelan-pelan orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Bayangkan, ini sesuatu yang tidak mudah dan tidak gampang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana? Apakah ketika mereka dibuang ke Babel lalu semua akan dipanggil kembali, akan dipulangkan kembali sesuai dengan nubuat Yesaya, apakah mereka semua akan diselamatkan kelak? Tentu tidak. Yesaya sudah mencatat itu dalam pasal yang ke-9, pasal yang ke-10. Hanya sisa-sisa Israel yang akan menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Sekalipun kepada seluruh kaum Yehuda, Yesaya memberitakan tentang hukuman, tentang penghakiman, tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi ternyata bahwa tidak semua akan menerima anugerah itu. Hanya sisa-sisa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh, ini terlalu kecil ya tulisannya. Ya, bagaimana situasi kondisi Israel pada waktu itu? Saya hanya melihat beberapa bagian sejarah untuk saya boleh sampaikan. Nah, Israel sedang dalam kehancuran. Tatkala sedang Yesaya sedang menyampaikan berita atau kabar dari Tuhan tentang apa yang harus mereka beritakan. Sekitar tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara sudah hancur. Hancur di tangan Asyur. Jadi Yesaya, waktu Yesaya berbicara kepada kaum Yehuda, Israel sudah hancur. Secara khusus utara. Sudah hancur. Maka Yesaya mengatakan, kalau engkau tidak hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, hidup dalam kesungguhan kepada Allah, engkau pun akan dibuang. Dan memang betul bahwa mereka hidup dalam porak-poranda, dalam hal sosial, dalam hal keberagamaan atau keberimanan. Israel atau Yehuda hancur-hancuran. Terpuruk, rusak sekali. Sehingga tidak ada ampun bagi mereka untuk Allah tidak mendisiplin mereka, untuk Allah tidak membuang mereka ke Babel. Kejam ya. Seakan-akan Allah sepertinya kejam. Tidak. Tapi memang itulah kedaulatan Tuhan. Dia tidak bermain-main dengan yang namanya dosa. Allah tidak bermain-main dengan yang namanya kesalahan. Allah tidak bermain-main dengan yang namanya pelanggaran yang dilakukan oleh umat. Sehingga ketika Yesaya mengatakan bahwa Yehuda pun akan mengalami nasib yang sama seperti dialami oleh nasib orang-orang di kerajaan bagian utara. Ketidakadilan ada di sana. Ketidakbenaran ada di sana. Sebab apa yang dikatakan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Salah satunya bagaimana Yesaya menyerukan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Ini menjadi satu poin penting untuk Yesaya sampaikan kepada umat pada waktu itu. Tatkala mereka tidak hidup dalam keadilan yang sesungguhnya. Tatkala mereka tidak hidup dalam mentaati hukum Allah. Umat Tuhan kala itu dididik, disiplin, dibuang oleh Tuhan. Oleh kenapa? Oleh karena ketidaktaatan mereka kepada hukum Allah. Karena itu jangan pernah dalam hidup saya dan saudara atau kita semua yang adalah umat Tuhan bermain-main dalam mentaati apa yang menjadi hukum Tuhan. Jangan pernah kita bermain-main dengan yang namanya penegakan keadilan. Ini seruan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan melalui Yesaya, dan bahkan bukan hanya Yesaya, nanti sampai kepada Kristus datang pun ternyata umat pada waktu itu masih tidak menyadari akan apa yang Tuhan pernah lakukan kepada mereka di mana mereka dibuang ke Babel. Di masa kegelapan, bagaimana mereka tidak hidup lagi memuliakan Tuhan sampai Kristus datang pun disalibkan. Kehidupan umat sangat rusak secara sosial, politis, iman percaya mereka. Ya. Kerajaan utama telah dihukum. Dan Yesaya, seorang nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Di antara nabi-nabi yang lain juga tentu. Tapi dalam masa, dalam situasinya, Yesaya seorang yang berani untuk menyuarakan kebenaran. Sekalipun raja yang dia hadapi, dia tidak takut, dia tidak gentar. Ketika seorang raja memamerkan seluruh harta kekayaan kepada raja asing, apa yang dikatakan Yesaya kepadanya? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau perbuat? Ya, saya menuntun raja untuk melihat segala kekuasaan, segala kekayaan yang ada dalam istanaku, yang ada dalam kerajaanku. Ia berpikir bahwa Yesaya akan mengapresiasi apa yang dilakukannya. Ia berpikir bahwa Yesaya akan menyetujui dengan satu tindakan yang dia buat. Ternyata tidak. Tidak. Justru Yesaya sangat marah dengan Hizkia. Hizkia, apa-apaan yang kau buat itu? Apa yang kau perlihatkan kepada raja asing itu semuanya tidak ada lagi di tempatmu. Dan itu akan dikuasai raja asing. Itu akan diangkut semua. Itu akan dibawa semua. Raja mendapatkan satu kecaman dari Yesaya sehingga tidak heran. Ketika Yesaya menyampaikan sesuatu yang benar, raja tidak menyukai, umat tidak menyukai, orang-orang yang memang adalah musuh dari kepada kebenaran tidak menyukai. Memang tidak mudah untuk menyukai yang namanya kebenaran. Yesaya adalah seorang nabi, bukan semata-mata seorang pengkhotbah. Dan kitab Yesaya merupakan buku nubuatan, bukan hanya buku sejarah. Saya katakan bahwa tidak hanya Yesaya tidak hanya mampu menganalisis waktu itu keadaan bagaimana Yesaya bisa menganalisis suatu keadaan tiap-tiap sendi kehidupan orang-orang Yehuda, tapi juga bagaimana ia mempunyai satu visi melihat ke depan. Itulah visi seorang nabi. Itulah panggilan seorang nabi karena memang mereka mendapatkan apa yang daripada Tuhan dan mereka menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umat. Nubuatan mengatakan bahwa ada Allah yang mengetahui hari depan, yang mengungkapkan sebagian rencana Allah kepada para nabi. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita Injil dari kitab Yesaya yang tentu dalam konteks yang sudah kita baca tadi, apa dan bagaimana sebetulnya yang harus kita lakukan dalam konteks hidup kita sebagai orang-orang yang telah hidup dalam kebenaran Allah. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya. Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Injil tentunya adalah berita tentang keadilan Allah. Injil adalah berita tentang keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan. Dalam kondisi manusia yang telah rusak, telah berdosa, telah hancur, bagaimana mungkin mereka masih bisa menikmati anugerah keselamatan? Bagaimana mungkin mereka masih bisa menikmati kemurahan dan kebaikan Allah? Jangan lupa, Tuhan yang senantiasa berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan yang telah berjanji menunjukkan janjinya kepada mereka. Itulah yang dicatat juga dalam bagian lain dari kitab Yesaya. Bagaimana Tuhan dengan setia menanti umat yang hidup dalam ketidaktaatan supaya mereka hidup dalam pertobatan sehingga hidup umat dimurnikan oleh Injil. Dikatakan berbahagialah orang yang melakukan dan anak manusia yang berpegang kepada hukum Allah. Berpegang kepada ketaatan Allah, berpegang pada keadilan Allah. Mereka itulah yang disebut berbahagia dan yang mampu atau yang menahan diri dari setiap perbuatan yang jahat. Injil memang tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan. Injil tidak menyukai apapun bentuknya kejahatan. Kejahatan adalah kejahatan dan kebenaran adalah kebenaran. Jangan pernah menggugat kebenaran dan jangan berpikir pernah menggugat kebenaran Allah. Siapa yang bisa menggugat kebenaran Allah? Siapa yang bisa menurunkan kebenaran Allah? Siapa yang bisa memporak-porandakan kebenaran Allah? Kebenaran Allah tetap kebenaran Allah sekalipun ia dikubur. Sekalipun ia dibuang jauh-jauh oleh manusia, sekalipun manusia berusaha untuk membinasakan kebenaran, kebenaran tetap kebenaran. Dan kejahatan adalah kejahatan. Injil tidak akan pernah berkompromi dengan yang namanya kejahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik ketika mentelusuri akan apa yang menjadi bagian daripada tulisan Yesaya ini. Yesaya berbicara kepada orang-orang pada waktu itu, dalam seruan ini pun Yesaya sudah melihat bahwa Injil bukan saja untuk sekelompok orang-orang tertentu. Injil atau anugerah keselamatan Mesias yang akan dijanjikan bukan saja bagi kelompok tertentu secara khusus dalam konteks ini, bukan saja bagi kelompok Yehuda, bukan saja bagi kelompok orang-orang Yahudi. Sehingga dalam bagian ini kita melihat bagaimana Yesaya secara futuristik melihat bahwa Injil pun bagi orang-orang di luar Yahudi, Injil pun bagi orang-orang asing. Sehingga dalam bagian ini kita melihat, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Secara manusia, orang-orang asing yang digabungkan kepada mereka adalah orang-orang yang di luar suku Yehuda yang menjadi budak daripada suku itu, yang menjadi hamba daripada suku itu. Karena tidak semua adalah orang-orang suku Yehuda yang tinggal di suku Yehuda itu. Ada orang-orang asing, seperti zamannya Abraham. Tidak semua orang yang bersama-sama dengan Abraham itu adalah dari keturunan Abraham secara fisikly. Ada orang-orang di luar daripada keturunan Abraham yang menjadi hamba-hamba Abraham. Sehingga kepada keturunan Abraham itu Tuhan memerintahkan bahkan kepada seluruh orang yang ada di rumah Abraham. Supaya apa? Supaya Abraham menyunatkan mereka. Dalam bagian ini kita melihat berpikir bahwa saya orang asing kok, saya bukan bagian dari suku Yehuda. Mana mungkin Tuhan memperhatikan saya, mana mungkin Tuhan menyatukan saya dengan umatnya. Pasti Tuhan akan memisahkan saya dari mereka. Ya, tetapi kita melihat bagaimana kelanjutan dari perkataan ini. Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata sesungguhnya aku ini pohon yang kering, sebab inilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan dalam lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan di mana itu lebih baik daripada anak-anak laki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Ingat, untuk hidup dalam anugerah keselamatan, hidup dalam persekutuan Injil dengan Tuhan, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena status manusia, dia dari suku ini, pasti dia tidak hidup dalam anugerah keselamatan, dia dari bangsa ini, dia dari keturunan ini. Tidak. Injil adalah anugerah Allah bagi orang yang diperkenankan Allah melintasi suku, melintasi etnis, melintasi abad dan tempat. Karena itu, Injil adalah anugerah keselamatan bagi setiap orang-orang yang diperkenankan Allah dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Dan itu tidak bisa dikurung oleh situasi, tidak bisa dikurung oleh waktu. tidak bisa dikurung oleh satu suku, tidak bisa ditembok oleh satu golongan. Injil adalah karya Allah kepada siapa dia mau berkarya. Injil adalah belas kasihan Tuhan kepada siapa Tuhan mau berbelas kasihan. Karena itu, jangan terlalu berbangga diri, secara khusus orang-orang gereja, orang-orang Kristen. Kita terlalu, wow, terlalu percaya diri. Ya, beriman bolehlah, tapi iman itu mesti harus dinyatakan dalam hidup yang aktual, bukan? Jangan kita hanya katakan, oh saya beriman, saya anak-anak Allah, saya percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Tapi hidup kita tidak mencerminkan bagaimana kehidupan pengikut-pengikut Kristus. Terlalu prematur untuk mengatakan dan terlalu mudah untuk berkata bahwa kita orang-orang yang dipilih dan diselamatkan. Walaupun secara pribadi iman kita berkata, oh iya saya benar kok. Tapi ketika orang melihat, iya hidupku gimana ya? Ketaatanku kepada Tuhan seperti apa? Akankah aku menjadi orang yang hidup dalam keadilan yang sungguh kepadanya? Karena itu, mungkin orang-orang yang di luar yang sedang menghujat nama Kristus, yang sedang menghujat kebenaran Allah, suatu saat bisa menjadi orang yang dipakai Allah, sangat mungkin. Siapa yang menyangka? Orang-orang seperti Paulus yang berambisi untuk membinasakan para murid Kristus pada waktu itu, dipakai Allah luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, berita Injil dalam kitab Yesaya ini bukan saja berita anugerah keselamatan bagi kaum Yahuda yang sedang terbuang, tapi juga melampaui suatu peristiwa itu bahwa akan ada orang asing yang hidup dalam persekutuan Injil dengan Tuhan. Dan itulah yang Paulus tegaskan dalam suratnya kepada orang-orang di Efesus. Pasal yang kedua, dulu orang jauh. Engkau orang jauh, tapi sekarang sudah menjadi orang yang dekat. Dulu engkau orang yang tidak merdeka, tapi sekarang engkau sudah dimerdekakan. Dulu engkau orang yang hidup dalam dosa, tapi sekarang ketika engkau telah hidup dalam kebenaran Allah, engkau hidup dalam memuliakan Dia. Panggilan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kita melihat satu bagian demi bagian, kita mengetahui, oh iya, belas kasihan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Apa yang dikatakan oleh saya tentang orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia dan untuk mengasihi namanya, untuk menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan diri atau tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjian Allah, mereka dikatakan dalam pesan Injil ini, akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Luar biasa. Bagaimana belas kasihan Tuhan yang menuntun orang-orang yang dikasihinya, yang menuntun orang-orang yang hidup dalam ketaatannya. Anugerah Allah, Injil Allah menuntun orang-orang kepada satu titik di mana orang mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Orang mengalami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan, menikmati anugerah keselamatan. Mereka dituntun oleh Allah, dibawa oleh Allah dalam konteks ini ke satu gunung yang kudus. Gunung yang kudus merupakan satu simbol atau satu gambaran tentang bagaimana kehadiran Allah atau representasi daripada di mana ada Allah hadir. Sehingga Injil yang sejati, Injil yang sesungguhnya menuntun orang kepada satu titik di mana orang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara, bagi kita. Adakah dalam hari-hari kita di mana kita dituntun oleh Allah untuk hidup dalam kebenaran? Adakah kita berserah dan bersandar untuk hidup dalam tuntunan Tuhan, memuliakan Dia di hari-hari hidup kita, di pergaulan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di pendidikan kita? Bagaimana? Adakah kita sadar, oh iya, ketika saya melakukan ini, saya sedang hidup dalam tuntunan Tuhan, sehingga saya melakukan dengan sungguh-sungguh untuk puji hormat bagi nama Allah. Memang dalam bagian ini, ya kalau dikutip secara terlepas daripada konteks, kita akan menyukai. Tetapi dalam bagian ini, kalau kita baca dengan bagian lain yang dikatakan, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayat ini seringkali menjadi satu pelintiran. Wah, Tuhan berkenan kepada korban kita, Tuhan berkenan kepada bakaran kita. Bukankah dalam kitab yang sama Yesaya juga menyerukan percuma bangsa ini memuji aku, memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Aku tidak akan mengindahkan persembahan mereka, tidak akan mengindahkan korban-korban mereka. Memang ketika kita baca secara kontinu dari bagian demi bagian Yesaya ini, kita akan menemukan kok sepertinya paradok, kok sepertinya bertolak belakang, kok sepertinya kontras. Tidak. Ya, bagaimana Tuhan menunjukkan satu keseriusan umat yang sudah mengakui diri sebagai umat, secara khusus untuk kaum Yehuda yang menganggap diri sebagai umat yang ditebus oleh Allah, umat yang percaya kepada Allah, tapi tatkala mereka hidup tidak dalam kebenaran Allah, mereka membawa korban kepada Allah, mereka berpikir korban kita pasti akan memuliakan Allah. Tidak. Tapi dalam konteks di mana Tuhan sedang menuntun orang-orang asing ini kepada Allah, bagaimana Tuhan melihat korban mereka. Tapi jangan lupa, mereka kan seperti apa atau mereka bagaimana, sehingga apa? Dalam konteks Rahab, ya, orang sering kali mengutip kebohongan Rahab sebagai satu kesempatan untuk orang percaya, oh bisa berbohong. Padahal beda sekali. Pemahaman Rahab sebagai orang asing berbeda dengan pemahaman orang-orang yang datang untuk mensurvei daerah itu seperti Yosua, Kaleb, dan teman-temannya. Tentu berbeda. Ya, karena itu dalam cara yang salah Rahab memahami, oh kalau begitu saya mesti harus melakukan ini supaya saya diterima Allah. Itu dalam konsep yang lama. Tapi ketika konsep yang baru sudah diubah, ya tentu orang-orang tidak bisa lagi untuk hal-hal seperti begitu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Bagi segala bangsa. Ini sangat jelas sekali. Sehingga ketika kita bicara soal gereja, ketika kita bicara soal gereja entah secara pribadi, secara individu, maka kita tidak bisa membedakan. Wah, ya kamu dari suku ini maka kamu tidak bisa percaya pada Kristus. Kamu dari suku ini maka kamu tidak bisa berdoa di sini misalnya. Kamu dari golongan ini maka kamu tidak bisa berdoa di sini. Ingat, rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Injil menuntun tiap orang-orang dari berbagai tempat, dari berbagai bangsa untuk datang dan menjumpai Allah. Sehingga, iya, seharusnya dalam konteks gereja sekarang, maka janganlah gereja terlalu mengkotak-kotakkan atau ya kita ini hanya gereja untuk kalangan ini, kita ini hanya gereja untuk kalangan atau untuk golongan ini, kita ini hanya gereja untuk kaum ini. Tidak. Gereja di mana tiap orang boleh datang kepada Tuhan, memiliki satu persekutuan yang indah dengan Allah. Karena itu, jangan pernah membuat perbedaan-perbedaan yang tajam yang tidak memuliakan Allah dalam konteks hidup berjemaat, dalam konteks hidup bergereja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah itu yang menjadi kekecewaan daripada seorang tokoh India terbesar, Mahatma Gandhi? Karena melihat orang kulit putih seakan-akan menghina, mengabaikan orang kulit hitam yang ada dalam gereja. Perlakuan-perlakuan yang tidak benar dari umat menjadi batu sandungan, bukan? Ini menjadi hal yang serius yang harus kita pikirkan. Ya, tidak sedikit, coba Bapak Ibu datang ke gereja-gereja tertentu dengan pakaian-pakaian yang mungkin bukan karena kita, ya bukan karena kita, wah kita misalnya pakai sandal jepit aja. Pasti suatu saat di gereja-gereja tertentu, oh paling ya sernya bilang gimana ini. Ya, tapi coba kamu datang, orang yang sama datang dengan satu pakaian yang bagus dengan Yesus. Oh Pak, seperti apa misalnya. Itu sangat-sangat ya tidak biblical. Saya pikir bahwa hal-hal seperti begitu mesti kita pikirkan ulang, mesti kita renungkan ulang. Bahwa rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang Israel yang terbuang. Kemudian aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun itu. Nah, di sini kita melihat satu ending. Bahwa Tuhan menghimpun umat-umat yang dia kasihi, umat-umat yang diperkenannya. Karena itu bukan semua yang dibuang ke Babel adalah mereka akan kembali. Tapi mereka yang hidup dalam kesungguhan ketaatan kepada Allah dan Tuhan yang akan menambahkan jumlah bagi mereka melalui orang-orang asing. Ingat peristiwa di Pentakosta. Setelah itu, waktu Petrus sudah berkhotbah, orang-orang datang. Apa yang harus kami perbuat? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Lalu mereka mendengar, mereka menerima pengajaran para rasul, mereka hidup dalam kesungguhan sebagai murid-murid Kristus. Dalam pasal yang kedua jelas sekali, bagaimana Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan kepada mereka. Injil adalah karya Allah yang menuntun orang kepada satu keselamatan. Karena itu, kalau kita menjadi alat dalam tangan Tuhan, kita bisa membawarkan, membawa teman, membawa orang yang sekalipun menghina Allah atau yang sekalipun bertentangan dengan kita untuk bisa datang ke persekutuan dengan kita. Itu bukan hebat kita, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Lagi-lagi semata karena belas kasihan Tuhan bagi orang itu. Dan bersyukurlah engkau kalau dipakai Tuhan menjadi alat di dalam tangannya. Saya pikir ini menjadi suatu perenungan yang serius dalam kita memahami satu bagian kecil dari kitab Yesaya tentang konsep keselamatan, anugerah keselamatan atau Injil itu sendiri yang tertulis dalam kitab Yesaya. Walaupun ada banyak bagian-bagian lain yang bisa kita lihat. Yesaya sudah menubuatkan tentang seorang perawan atau seorang perempuan muda yang akan melahirkan. Yesaya sudah berbicara bagaimana dia raja di atas segala raja, raja damai, raja yang ajaib, yang Allah yang perkasa, Bapa kekal. Itu terlalu banyak dalam kitab Yesaya. Tapi dalam bagian ini, saya mau membawa kita untuk konsen melihat satu bagian ini. Betapa Injil itu, kekuatan Allah yang menyelamatkan orang. Itu yang dibahasakan Paulus dalam Roma. Aku bersyukur kepada Allah yang mempercayakan Injil kepadaku. Dan Injil adalah kekuatan Allah yang membawa keselamatan, yang menuntun keselamatan. Menuntun orang pada keselamatan. Kekuatan Allah itu bukan saja untuk orang-orang Yunani, tapi juga untuk orang, bukan saja untuk orang-orang Yunani. Untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk orang Yunani. Bukan untuk yang terpelajar, tapi juga untuk yang tidak terpelajar. Bukan untuk orang-orang yang merdeka, tapi juga untuk hamba-hamba. Luas sekali jangkauan Injil. Bersyukurlah kepada Tuhan jikalau engkau dipersekutukan Allah dalam Injil itu. Dipertemukan Tuhan kepadanya melalui Injil itu. Itu anugerah Allah yang terbesar dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita dalam memahami Injil keselamatan. Yang secara khusus dalam konteks atau dalam bagian kitab Yesaya. Dalam pasal yang ke-56 ini. Biarlah kita dipakai oleh Tuhan seturut dengan alat, seturut dengan kehendaknya, seturut dengan kemurahannya. Tiap-tiap orang, tiap-tiap saudara, tiap-tiap kita, kiranya Tuhan pakai. Masing-masing untuk puji hormat bagi namanya.